perjalanan. Awak dewe tahun duwe bayangan besok, yen wes saya omah-omahan, kowe maca koran sarungan, aku klonjo dasteran. Nanging saiki wes dadi kenangan aku, karo kowe wes pisahan, aku kiri kowe kanan, wes beda. Fala.